إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار صدر صدركم مسلمين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم دي بولان ينبنوا بركيني Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan kepada kita semua pengampunannya yang sangat besar terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Karena sesungguhnya kita memang tidak ada satupun di antara hamba-hamba Allah yang berada di bawah kolong langit ini yang tidak pernah berbuat dosa, kesalahan, pelanggaran syariat ataupun penyelewengan. Sehingga oleh karena itu, ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu wa barakallahu fikum. Jadikan momen di bulan Ramadan ini untuk kita dapat meraih suatu keutamaan yang besar, yaitu dengan terhapusnya dosa-dosa kita dengan menjalankan ketaatan dan amal-amal soleh di bulan yang penuh berkah ini secara khusus dan di bulan-bulan lain demi untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan, keutamaan beramal soleh yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang beramal soleh tersebut, maka di poin yang berikut ini kita akan menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh ahli ilmi bahwasanya al-hasanatul mahiyah, bahwasanya amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh merupakan sebab atau hal-hal yang menjadikan dosa-dosa hamba tersebut akan terhapuskan dengan amalan tersebut di seluruh cabang amalan kesolehan tersebut. Oleh karena itu, ikhwan fillah, perlu diketahui bahwasanya kita di seluruh tubuh kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan melakukan kemaksiatan, baik itu di pandangannya, baik itu di pendengarannya, baik itu di lisannya, baik itu di tangannya maupun kakinya, bahkan hatinya dan kemaluannya. Itu Allah telah menetapkan bagian-bagian perzinahan. Kalaulah bukan karena rahmat Allah dan taufiknya, maka manusia akan binasa seluruhnya dengan hal tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Mari kita melakukan amalan-amalan ketaatan yang mana dengan hal tersebut akan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita demi untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Di antara amalan yang bisa menyebabkan terhapusnya dosa kita, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, idza tawadda'a al-'abdul muslim fa tawadda idza tawadda'a abdul muslim fa ghassala wajhahu kharajat min wajhi kullu khathiyatin nadara ilayha bi 'ainiha ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatri al-ma' فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجليه مع الماء أو ما آخر الخطر الماء نعم حتى تخرج نقيا من الذنوب. قال رواه مسلم. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba yang muslim berwudu, kemudian dia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut seluruh dosa-dosa. Na'am, yang dia melihat dengan kedua matanya tersebut, dosa tersebut, bersamaan dengan akhir air yang menetes dari wajahnya tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, dan apabila seorang hamba mencuci kedua tangannya, maka akan keluar seluruh dosanya yang dia memegang dengan tangannya tersebut bersamaan dengan tetesan akhir air yang menetes dari tangannya tersebut. Dan apabila dia mencuci kakinya, maka akan keluar seluruh dosanya yang dia lakukan dengan kakinya tersebut bersamaan dengan tetesan akhir yang menetes dari kakinya tersebut, sehingga dia keluar dari wudu tersebut dalam keadaan bersih dari dosanya. Merupakan ini menunjukkan bahwasanya amalan soleh yang satu ini merupakan sebab terampunkannya dosa seorang hamba. Oleh karena itu, wahai muslim, wahai mukmin, bersemangatlah kita di dalam melaksanakan amal soleh yang satu ini, yaitu dengan senantiasa kita berwudu. Kalaupun kita masih dalam keadaan wudu ingin melaksanakan sholat, maka perbaharuilah wudu tersebut demi untuk mendapatkan pengampunan dari keberkahan amal soleh yang satu ini. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin, عزني وعزكم الله وبارك الله فيكم. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, min hadits Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah SAW, man tawadda nahwa wudu'i hadha thumma shalla raka'atayn la yuhaddithu fihima dhanbu la yuhaddithu bihima nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah SAW, dan ketahuilah wahai muslim, wahai mukmin, wahai saudara-saudaraku, bahwasanya apa yang kita lakukan wudu sekarang ini di seluruh negeri muslim itu adalah tata cara wudunya Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kata Rasulullah SAW, Utsman menukilkan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat dua rakaat, dia tidak tersibukkan dalam sholatnya tersebut perkara dunia, maka akan terampunkan dosa-dosanya. Ini menunjukkan amalan yang satu ini menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kita. Kemudian amalan yang lain pula yang bisa menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kita dari seluruh apa yang kita lakukan, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan pula Imam Muslim, min hadits Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin tahduruhu salatun maktubatun fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat dhalika kaffaratun lima qablaha ma lam tu'ta kabiratan wa dhalika ad-dahru kulluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tidaklah seorang muslim telah hadir padanya, telah tiba padanya solat wajib, kemudian dia memperbagus wudunya, dan dia memperbagus khusunya di dalam solat tersebut, dan dia memperbagus rukunya, yaitu rukun-rukun di dalam solatnya tersebut, kecuali amalan tersebut merupakan penghapus dosa dia, merupakan penghapus dosa dia terhadap apa yang dilakukan sebelumnya, selamat dia tidak melakukan amalan-amalan dosa-dosa besar. Dan ini kata Rasulullah SAW berlaku selama bertahun, yaitu setiap tahun berjalan terus keutamaan ini. Setiap tahun siapa saja yang hadir sholat lima waktu, kemudian dia melakukan hal tersebut, maka terhapus dosanya dengan amalan tersebut. Semakin menguatkan ini ya ikhwan fillah, wahai muslim, wahai mukmin, bahwasanya sholat merupakan hal yang menghapuskan dosa, yaitu sholat lima waktu dengan berjamaah di masjid-masjid Allah. Yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatur rajuli fi jama'atin tad'afu ala salatihi fi baiti wa suqihi 25 da'fan, wa dhalika annahu idza tawadda فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. بعد لم يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة يصلي عليه ما دام بمصلاه ما لم يؤذي أو يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تضر الصلاة كتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم صلاتnya seseorang dengan berjamaah lebih afdol daripada akan dilipat gandakan daripada sholatnya di rumah dan di pasarnya 20 kali 5 lipat. Yang sebabnya demikian tersebut karena dia melakukan wudu. Dia berwudu di rumahnya. Kemudian dia memperbagus wudunya. Kemudian setelah itu dia keluar ke masjid tersebut. Tidaklah dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Kecuali untuk sholat. Maka tidaklah dia melangkahkan satu kaki. Kecuali dengan langkah tersebut akan diangkat derajatnya. Ditulis kebaikan baginya. Dan langkah yang berikutnya dihapus dosanya. Ini syahid. Menunjukkan bahwasannya. Bahwasannya amalan yang satu ini. Menyebabkan terhapusnya dosa. Sehingga hampir setiap hari. Terhapus dosa kita. Bersamaan dengan hampir setiap hari pula. Atau setiap hari kita berbuat dosa. Oleh karena itu ya ikhwanuddin. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, a'azani wa a'azakumullah wa barakallahu fikum. Jangan luputkan amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita ini. Karena kalau kita tidak karena kita terluputkan dari hal tersebut, maka kita akan binasa dan rugi di dunia dan di akhirat kita. Nah, kemudian amalan yang berikutnya dari amalan saleh yang merupakan sebab bisa menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kita. Baik kecil maupun besarnya. Naam. Yaitu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan keimanan di bulan Ramadhan tersebut terhadap amalan kewajiban tersebut, wa ihtisaban jadi mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lewat. Menunjukkan amalan di bulan Ramadan ini harus kita bersemangat karena ini menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kita. Jangan kita menjadi hamba-hamba Allah yang datang bulan Ramadan kita tidak mendulang berkah di bulan tersebut dengan kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah di bulan tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, siapa yang salat malam di bulan Ramadan, siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan seluruh dengan bentuk keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lewat. Menunjukkan amalan qiraatul Quran, kemudian majelis zikir, kemudian zikrullah di bulan Ramadan dan terkhusus qiyamul lail di bulan Ramadan yang sekarang kita berada dalamnya merupakan sebab wahai saudaraku untuk terhapus dosa-dosamu, untuk terhapus kesalahan-kesalahanmu. Janganlah kamu terlalaikan dari amalan qiyamul lail di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, kemudian bahkan dikuatkan dalam amalan dalam hadis yang lain pula. Yang diriwayatkan semua itu oleh riwayat Bukhari dan Muslimin hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa saja yang melakukan apa mendirikan malam Lailatul Qadar, dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat, dengan tilawatul Quran, dengan zikrullah, dengan murojaah, dengan menghafal dan seterusnya, maka dengan penuh keimanan dan ihtisaban, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lewat. Merupakan ya ikhwan, betapa butuhnya kita terhadap amal saleh. Wahai ikhwan, betapa butuhnya kita terhadap pengampunan Allah dari dosa-dosa kita. Wahai ikhwan, kita ingin menyelamatkan diri kita dari kedurhakaan kepada Allah dengan terhapusnya dosa-dosa kita. Yang apa yang kita lakukan baik yang sengaja maupun tidak. Oleh karena itu ikhwan fillah, أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Maka ini suatu keutamaan yang besar yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita terhapuskan. Karena memang ya ikhwani fiddin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhthiuna bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku kalian berdosa siang dan malam, wahai hamba-hambaku kalian berdosa siang dan malam. Maka dengan keberadaan yang Allah telah tetapkan pada diri kita masing-masing, maka kita butuh terhadap pengampunannya, kita butuh terhadap amalan yang menghapuskan dosa kita, kita butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena itu ikhwan fillah, lakukan amalan-amalan yang bisa menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kita. Karena kita tidak ingin keluar dari permukaan bumi ini dalam keadaan masih bergelimangan dosa, dalam keadaan belum bertobat dari dosa, belum kita bertobat dari kemaksiatan, belum kita mengucapkan istighfar dengan sebenar-benarnya istighfar dari kemaksiatan dan pelanggaran syariat yang kita lakukan di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yaitu di bab yang berikutnya, yaitu di bab akhlak bisa menyebabkan seseorang, oh seseorang itu terampunkan dosa-dosanya karena akhlaknya yang mulia. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu atau غيرهم من الصحابه رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان قبل اي غفر لهما قبل اي يتفرقا. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang muslim dari kalangan muslimin mereka berjumpa, mereka bertemu satu dengan yang lainnya, kemudian mereka mengucapkan salam satu dengan yang lainnya, kemudian mereka berjabat tangan, kecuali dengan perbuatan tersebut Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka, Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka selama mereka belum berpisah. Coba lihat akhlak. Dengan sebab akhlak Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu ikhwani fiddin, amal soleh bukan cuma perkara salat saja. Amal soleh bukan cuma perkara puasa saja. Amal soleh bukan sekedar zakat, haji dan seterusnya. Tetapi dalam bab akhlak, dalam bab muamalah, dalam bab jual beli, dalam bab utang piutang, itu bisa menyebabkan seorang hamba terhapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum, faqalu lahu, 'Amilta khairan?" Qala, "Anduru kuntu amirul musir wa tajawasul mu'sir." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fatajawasallahu anhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada para malaikat mencabut ruh orang-orang sebelum kalian. Kata Rasulullah SAW, kemudian para malaikat mengatakan kepada orang yang cabut ruh kalian, apa amalan yang kebaikan yang kamu lakukan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah, yang bisa Allah mengampuni dosa-dosamu? Kata orang tersebut, dulu aku waktu hidup di dunia, aku itu orang yang berutang kepadaku, aku menundanya, aku tidak menagihnya sampai dia diberikan kemudahan untuk memberikan mengapa melunasi utangnya. Dan juga kalau dia tidak mampu membayarnya, maka aku mengampuninya. Aku memaafkan utangnya tersebut. Aku tidak menggubrisnya dan menganggap itu tidak ada baginya. Kata Rasulullah SAW, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Coba lihat ya ikhwan, wahai muslim, wahai mukmin, dengan sebab akhlak yang mulia, dengan sebab akhlak yang mulia, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena itu jangan sepelekan sekedar amalan yang kecil mungkin di mata kita, tetapi besar keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis yang sahih pula, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة وقال تمام المية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bertasbih setiap selesai salat, siapa saja yang bertasbih setiap selesai salat 33 kali dan dia bertahmid 33 kali dan dia bertakbir 33 kali, setelah sempurna 99 tersebut dia menyempurnakan menjadi 100 dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Amalan yang remeh, amalan yang kecil, amalan yang tidak cukup 5 menit kita melakukannya, tapi Allah mempersiapkan dengan amalan tersebut penghapusan dosa dari seluruh dosa-dosa kita, walaupun sebanyak buih di lautan. Oleh karena itu, wahai muslim, wahai saudara-saudaraku, jangan remehkan amal saat ini. Jangan kita terburu-buru untuk meninggalkan sholat kalau kita sudah mengucapkan salam. Dengarkan sejenak untuk mengucapkan amalan tersebut, karena amalan tersebut remeh, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar keutamanya. Siapa yang tidak ingin diampunkan dosanya? Sebanyak buih di lautan. Padahal tiap hari kita melakukan dosa dengan penglihatan kita. Padahal tiap hari kita melakukan dosa dengan lisan kita. Tiap hari kita melakukan dosa dengan pendengaran kita. Tiap hari kita melakukan dosa dengan hati yang khianat kita. Na'udzubillah. Dan tiap hari juga kita melakukan dosa dengan angan-angan kemaluan kita. Waliyatubillah. Dan seterusnya dari amalan-amalan apa yang ada di dalam tubuh kita. Maka siapa yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya? Maka yang tidak ingin ampun dosa-dosanya, maka dia orang yang sangat merugi di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang dibinasakan, yang dirugikan, dan orang yang jauh dari rahmat Allah di dunia dan akhirat. Poin yang berikutnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Senantiasa musibah terjadi pada seorang mukmin dan mukminah, baik di dalam anaknya ataupun hartanya, diberikan cobaan terus dan terus sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki dosa. Di sini menunjukkan bahwasanya cobaan, musibah, gangguan, hambatan dan rintangan yang apa yang kita jalan dalam kehidupan ini, baik dalam anak kita maupun harta kita ataupun dalam agama kita, maka itu akan merupakan jembatan yang sangat besar yang bisa melewati kita kepada negeri akhirat dengan terhapusnya dosa-dosa kita. Oleh karena itu, jangan remehkan namanya musibah. Maka kita bersyukur kalau kita dapatkan musibah. Bukan kita berkeluh kesah, bukan kita mencela, bukan kita menghina, bukan kita mengumpat, bahkan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini perkara yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummu Sa'id au ummu Musayyib. فقال ما لك يا مصيب أو مصيب تسبسبين قالت الحمى لا بارك الله فيه يا رسول الله قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم, kata Jabir رضي الله تعالى عنه, beliau Rasulullah SAW masuk kepada Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib yang sedang menggigil kedinginan karena sebab demam yang menimpanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kamu wahai Ummu Sa'id menggigil, yaitu meringis seakan-akan berkeluh kesah? Kata Ummu Sa'id atau Ummu Sa'id mengatakan, yaitu demam ini ya Rasulullah, semoga Allah tidak memberikan keberkahan padanya. Kata Rasulullah SAW, wahai Ummu Sa'id atau Ummu Sa'id, jangan kamu mencela namanya penyakit demam, nak menggigil, karena sesungguhnya penyakit tersebut akan menghapuskan dosa-dosa Bani Adam sebagaimana las yang menghapuskan seluruh karatan di besi yang menempelnya. Subhanallah. Sebab musibah, Sebab penyakit, malapetaka, cobaan, jika seorang mukmin yang menimpanya, maka itu suatu kebaikan. Bahkan itu akan menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat hal tersebut. Yang diriwayatkan pula Imam Tirmidzi rahimahullah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala dan selain dari para sahabat, ma min muslimin yusibuhu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hasanin wala ghammin hatta shaukatun yushakaha illa kafara Allahu biha khatayah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah tertimpa seorang muslim, berupa yaitu kesusahan dan penyakit, kemudian hammin kegelisahan, wala hasanin kesedihan, wala ghammin yaitu sesuatu gundah gulana yang sangat menggusarkan dia, sampai pun duri yang menusuk kakinya, kecuali hal tersebut akan menghapuskan, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu ya ikhwani fiddin, kita akan mengalami sakit, kita akan mengalami gangguan kesehatan, tetapi janganlah berkeluh kesah. Janganlah kita berkeluh kesah, kita mengumpat, mencela, tidak bersyukur pada Allah, karena itu merupakan sebab terhapusnya dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan kita senantiasa berharap kepada Allah untuk dihapuskan dosa-dosa kita dengan melakukan amalan-amalan sebagai wasilah untuk terhapusnya dosa-dosa kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita pengampunan dosanya jika kita menjauhkan diri kita dari melakukan dosa-dosa besar. Karena dengan kita menjauhi dosa-dosa besar, akan sebab Allah membukakan pintu taubat bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Wahai hamba-hamba, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, kalau kalian menjauhi apa-apa yang dilarang kalian dari dosa-dosa besar, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan kami masukkan kalian ke dalam golongan orang-orang yang kami muliakan. Maka jauhi perkara yang dosa besar. Durhaka kepada Allah dengan bentuk kesyirikan, kebid'ahan, atau dosa besar yang secara umum yang Allah janjikan bagi pelakunya berupa neraka di akhirat dan pengmatian hati di dunia ini. Nah, oleh karena itu, maka banyak-banyaklah kita melakukan amalan-amalan untuk terjauhkan dari dosa-dosa besar, karena itu merupakan sebab terhapusnya dosa-dosa kita. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jalasa majlisan fa kathara laghatun fa qala qabla ay yaquma min majlisi dzalik Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ghafarallahu ma kana fi majlisihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang melakukan suatu bermajlis yang di dalam majlis tersebut banyak perbuatan sendau gurau dan perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata sebelum dia berhenti, sebelum dia meninggalkan majelis tersebut, dia mengatakan dua kafaratul majelis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya apa yang dilakukan di majelis tersebut. Oleh karena itu, wahai muslim, wahai mukmin, wahai ikhwani fiddin, azan wa azakumullahu barakallahu fikum, hafal doa ini kita semua, karena kita senantiasa bermajelis dan kadangkala di dalam majelis kita banyak sendau gurau, hal-hal yang menjauhkan kita dari zikrullah, yang melalaikan kita dari zikrullah, maka baca, hafal doa ini dengan mungkin, supaya ini menjadi wasilah untuk terhapusnya dosa-dosa kita, karena memang jangankan dalam perkara yang haram, jangankan dalam pelanggaran syariat, perkara yang mubah pun kita melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW, man jalasa majlisan fakathural laghatun faqala qabla ayakuma min majlisi talik. Tidaklah seorang melakukan majlis banyak dalam perbuatan yang sia-sia, banyak perbuatan yang tidak bermanfaat, kemudian dia berkata sebelum dia berdiri dari majlisnya, asyhadu an la ilaha illallah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ghafarallahu illa ghafarallahu ma kana fi majlisihi. Kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya apa yang dilakukan di majlis tersebut. Menunjukkan bahwasanya perkara yang mubah pun pasti kita terjatuh dalamnya perbuatan yang melanggar atau yang terjatuh dalam pengampunan apa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita butuh terhadap pengampunannya, baik itu dalam perkara yang bermaksiat ataupun perkara yang mubah. Oleh karena itu ikhwani fiddin, kita butuh terhadap pengampunan Allah, kita butuh terhadap pengampunan Allah, karena kalau kita senantiasa bertobat kepada Allah, maka kita akan berbahagia, kita akan berbahagia di dunia dan akhirat. Inilah seruannya Allah, inilah panggilannya Allah, inilah nidanya Allah kepada kita semua. Watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai, bertobatlah kalian semua wahai mukminin. Bertobatlah kalian semua wahai mukminin kepada Allah, pasti kalian akan berbahagia. Oleh karena itu ikhwani fiddin, di setiap majelis kita, di setiap amalan kita, tutuplah dengan senantiasa mengatakan dua kafaratul majelis. Karena di keseharian kita, kita senantiasa melakukan aktivitas, senantiasa kita berkomunikasi dengan orang lain, senantiasa kita bermuamalah dengan orang lain, baik itu bermuamalah dalam bentuk agama, yaitu kita bermajelis ta'lim, atau kita bermuamalah dalam bentuk duniawiyah, ataupun hukum tetangga, ataupun ta'awun, ataupun bermasyarakat. Maka kita butuh terhadap doa ini supaya kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita butuh untuk senantiasa beristighfar na'am kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.